Masihkah kau mungkin hadir di sini seperti yang pernah kita lalui? Apa masih mungkin aku mendampingi dirimu, hatimu? Apa masih mungkin bercanda denganmu, bercinta berdua? Sehitam apapun masa lalumu, aku Berci